Namun mengapa aku kamu kekasihku. Thank you. Apakah dia menitipkan salam? Aku yang selalu merindukan. Aku yang takut kehilangan. Oh, oh. hati dilanda kekeringan. Tak mungkin teratai kan tunggu di sana, walaupun cinta dan kasih telah kucurahkan.